Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan Faslun fi adabin tata'allaku bi salatil jum'ati wa yaumil jum'ah. Pasal tentang adab-adab yang berkaitan dengan salat Jum'at dan hari Jum'at. Penulis menyebutkan di sini ada kurang lebih 15 adab. Dan kita sampai pada adab yang keempat ya. Kita lanjutkan pada adab yang berikutnya, al-khamis, yang kelima, an la yatakhatta riqaban nas, hendaknya tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Wa la yufarriqu baina ithnain, dan juga tidak memisahkan di antara dua orang ya. Tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan. Illa an yara furjatan, kecuali kalau dia melihat ada celah yang kosong. Fayatakhatta ilaiha, kemudian dia tidak bisa sampai ke tempat yang kosong tersebut kecuali harus melangkahi pundak-pundak manusia, maka tidak mengapa dia ke tempat yang kosong tersebut walaupun harus melangkahi pundak-pundak manusia. Nah, telah diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i alaihim rahmatullah ya. Dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu ya. Suatu saat pada hari Jumat ya, Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu duduk bersama para sahabatnya. Lalu datanglah ada seorang laki-laki yang melangkahi pundak-pundak manusia. Kemudian seorang perawi mengatakan, kuntu jalisan ma'a Abdullah bin Busr yaumal jum'ah. Faja'a rajulun yatakhatta riqaban nas ya. Aku duduk-duduk bersama Abdullah bin Busr pada hari Jumat, maka datang seseorang yang melangkahi pundak-pundak manusia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Faqala, maka beliau bersabda, ijlis faqad azaid wa anait. Duduklah kamu, sungguh kamu telah mengganggu orang. Wa anait, dan kamu datang terlambat. Maka berdasarkan riwayat ini, sebagian para ulama berpendapat bahwa melangkahi pundak-pundak manusia ketika khatib sedang khutbah Jumat, hukumnya adalah haram. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagian para ulama yang lain berpendapat makruh. Alhasil, hukum melangkahi pundak-pundak manusia ketika imam sedang khutbah ada perselisihan. Sebagian mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan makruh. Maka yang wajib bagi kita adalah menjauhi tindakan ini, meninggalkan tindakan melangkahi pundak-pundak manusia ketika menghadiri sholat Jum'ah, khususnya ketika khutbah Jum'at. Kecuali, sebagian para ulama mengecualikan, jika ada tempat yang kosong, kemudian tidak ada dari orang yang dekat di tempat tersebut yang mengisi tempat tersebut, dan untuk sampai ke tempat itu, untuk mengisi tempat tersebut, dia harus melangkahi pundak manusia. Maka kalau situasi dan keadaannya seperti ini, boleh untuk mengisi yang kosong tadi. Demikian pula seorang imam yang mau khutbah, di mana dia untuk sampai ke mimbar harus melewati pundak-pundak manusia, misalkan nggak ada pintu lain, maka tidak mengapa bagi khatib untuk melakukan hal tersebut untuk sampai ke mimbar. Nah, kemudian disebutkan tadi juga diantara adabnya, wala yufarrik bainatsnaini, dan tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan. Dalil-dalil tentang hal ini diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. Tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan dua orang yang duduk berdampingan kecuali dengan izin dari keduanya. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, tentang hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tentang adab-adab di hari Jumat, ya. Di mana Nabi SAW bersabda, "La yaktasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitih thumma yakhruju fala yufarriqu baina tsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Ya. Seorang yang dia mandi pada hari Jumat, kemudian dia memakai minyak atau wangi-wangian, ya. Kemudian keluar ke masjid, fala yufarriqu baina tsnaini, dan dia tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan. Kemudian dia sholat, ya. Apa yang Allah mudahkan bagi dia, sampai datang imam, kemudian dia diam ketika imam khutbah. Orang yang melakukan hal seperti ini akan diampuni dosa-dosanya antara dia di waktu itu sampai hari Jumat berikutnya. Ya. Asyahid di sini, fala yufarriqu baina tsnaini. Di antara adabnya, dia tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan. Kemudian, as-sadis, adab yang keenam, an la yamurra baina yaday al-musalli. Ya. Hendaknya tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, ya. Ketika melaksanakan sholat Jumat, maka berkumpullah kaum muslimin, ya. Dimana tentunya sebelum imam datang, kaum muslimin melaksanakan sholat-sholat yang disyariatkan, seperti sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlaqah sampai imam khutbah, ya. Nah, sehingga sangat rawan seseorang terjatuh pada tindakan lewat di depan orang yang sedang sholat. Maka hendaknya ketika melaksanakan sholatul jum'ah, dia memperhatikan ini. Hendaknya tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, karena beratnya ancaman orang yang melakukan tindakan seperti ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari atau diriwayatkan dari sahabat Abul Juhaim, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yaday al-musalli madha alaih lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadai. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu tahu apa akibat atau hukuman yang akan menimpa kepadanya, maka sungguh dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik bagi dia daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya. Hadis ini menunjukkan ancaman yang keras, ya, bagi orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Baik. Al-hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah. Seandainya seseorang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu tahu akibat dan dosa dari perbuatan itu, maka sungguh dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik bagi dia daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini ancaman yang keras yang menunjukkan betapa haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Bahkan orang yang sedang sholat, ketika ada orang yang lewat di hadapannya, antara dia dengan sutrohnya, maka disyariatkan dan diperintahkan untuk mencegahnya. Bahkan mencegahnya dengan keras. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli illa ila sutrah wa la tada ahadan yamurru baina yadayk fa in aba fal tuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Janganlah kalian salat kecuali menghadap ke sutrah. Dan jangan biarkan seorang lewat di depanmu antara kamu dan sutrah. Jika orang tersebut enggan dilarang, maka faltu qatilhu, maka tolaklah dia dengan keras, cegah dengan keras. Fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya bersama dia ada qarin, syaitan. Asyahid di sini bahwa orang yang sedang sholat disyariatkan untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya antara dia dengan sutrah. Nah, maka ketika sholat Jumat juga hendaknya memperhatikan hal ini. Yakni seseorang tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Adab ini pun tidak hanya di hari Jumat, tapi di kapanpun. Di waktu kapanpun tidak boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Hanya saja disebutkan di sini sebagai adab di hari Jumat karena situasi dan keadaan di hari Jumat sangat rawan terjadi tindakan seperti ini, tindakan lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian as-sabi yang ketujuh, adab yang ketujuh, an yatlubas saffal awwal illa an yara munkaran aw yasma'uhu illa an yara munkaran aw yasma'ahu fayakuna lahu fit ta'akhur udhran. Di antara adab pada hari Jumat yang penting untuk diperhatikan adalah dia berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama. Illa an yara munkaron, kecuali kalau dia melihat adanya kemungkaran di depan. Aw yasma'ahu, atau dia mendengar kemungkaran. Fayakunu lahu fit ta'akhuri udhran, sehingga dia pun apa, lebih memilih untuk duduk di belakang udhron, karena udhur tadi di depan terdapat kemungkaran. dan dia mendengar kemungkaran. Ya. Baik. Wa illa, jika tidak ada, maka hukum asalnya seseorang hendaknya berusaha dan berlomba-lomba untuk menduduki saf yang pertama. Ya. Sebagaimana ini dalam disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, tentang keutamaan saf pertama, ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, ya, hadis yang tidak asing bagi kita, ya. Hanya saja kita harus terus diingatkan dengan hadis-hadis yang semisal ini, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Ya. Seandainya manusia mengetahui pahala menjawab azan, ya. Seandainya manusia mengetahui pahala azan, ya, termasuk padanya juga menjawab azan, ya. Dan pahala shaf yang pertama, ya, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus dengan diundi, ya, karena saking berlomba-lombanya, ya, sehingga sulit untuk menentukan, ya. Tidak ada cara lain kecuali harus diundi, ya, maka niscaya mereka akan melakukan undian, ya. Nah, ya. Kalau manusia tahu keutamaan azan, ya, keutamaan shaf yang pertama, ya, maka niscaya ketika untuk mendapatkan amalan tersebut, ya, harus diundi, ya, ketika harus dengan cara mengundi untuk mendapatkannya, niscaya manusia akan mengundinya, ya. Kalau mereka tahu pahalanya, ya. Asy-syahid di sini, Asy-syekh rahimahullahu taala mengingatkan kita tentang shaf yang pertama. Keutamaan shaf yang pertama, hendaknya kaum muslimin di hari Jumat mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama, ya. Karena keutamaan yang besar. Kecuali tadi, kata Syekh, kecuali jika memang di depan terdapat kemungkaran-kemungkaran yang dia tidak nyaman dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut, ya. Atau dia mendengar kemungkaran, ya. Boleh dia memilih tempat duduk di belakang karena uzur tadi, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian as-samin, yang kedelapan, an yaqta'an nafla min as-salati wa dzikri 'inda khurujil imam. Dan menghentikan sholat-sholat sunnah. Dan menghentikan zikir, termasuk membaca Al-Quran. Hingga khurujul imam, ketika imam keluar. Yakni ketika imam keluar untuk khutbah. Wa yashtagil bi ijabatil muadzin, thumma bisama'il khutbah. Ya. Dia berhenti dari membaca Al-Quran, dia berhenti dari sholat sunnah, ya. Kemudian dia mempersiapkan diri untuk menjawab azan, ya. Setelah itu dia mendengarkan khutbah. Nah, ini adab di hari Jumat atau ketika sholat Jumat. Ketika seseorang dia melaksanakan sholat-sholat sunnah, apa yang Allah mudahkan bagi dia, ya, mungkin dia sudah dapat 6 rokaat atau 8 rokaat, ya. Kemudian terlihat imam masuk masjid, ya. Maka hendaklah apa? Setelah dia salam dari sholat itu, dia tidak sholat lagi, tetapi dia diam, kemudian menjawab azan. Setelah itu dia mendengarkan khutbah. Ya. Jika dia sedang membaca Al-Quran, ya, maka ketika imam masuk untuk khutbah, dia pun menghentikan bacaan Al-Qurannya. Kemudian mempersiapkan diri untuk menjawab azan. Setelah itu dia mendengarkan khutbah. Ya. Sehingga jangan sampai seseorang ketika azan atau ketika khutbah, dia terus saja membaca Al-Quran. Ya. Nah, maka ini menyelisihi adab. Ya. Atau imam sudah khutbah, dia masih terus melanjutkan sholat-sholat sunnahnya misalkan. Lah, ya, ini menyelisihi adab. Ya, semestinya dia selesai dari sholat-sholat sunnahnya, kemudian diam dan mendengarkan khutbah. Baik. Kemudian at-tasi' yang ke-9, an yusalliya sunnata ba'dal jum'ah in syaa'a rak'ataini wa in syaa'a arba'a. Ya. Kemudian hendaknya dia melaksanakan sholat sunnah ba'dal jum'ah. Ya. Insya'a rak'ataini, kalau dia mau 2 rakaat, ya, silahkan. Wa insya'a arba'an, dan kalau dia mau 4 rakaat, silahkan. Nah, ya, ada khilaf dalam penentuan bilangan atau jumlah rakaat sholat sunnah setelah Jumat. Ya. Sebagian mengatakan 2 rakaat, sebagian yang lain mengatakan 4 rakaat. Ya. Dan dua-duanya ada dalilnya. Ya. Dua-duanya ada dalilnya. Nah, sebagian para ulama yang lain merinci, kalau dia sholatnya di masjid, ya, sholat ba'dal jum'ahnya atau sholat sunnah setelah jum'atnya di masjid, maka dia sholat 4 rakaat sholat sunnahnya. Tapi kalau dia sholat sunnah ba'dal jum'ahnya di rumah, maka dia melaksanakannya 2 rakaat. Sebagian para ulama merinci seperti ini. Nah, alhasil al-amru wasi', ya, urusan dalam perkara ini luas, ya. Artinya yang mau sholat sunnah 2 rakaat silahkan, yang mau 4 rakaat silahkan, baik itu di masjid melaksanakannya ataupun di rumah melaksanakannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Baik, kemudian yang ke-10, al-ashir, an yuqima fil masjid hatta yusalli al-asra. Dianjurkan untuk menetap di masjid, ya, sampai dia melaksanakan sholat asar. Wa in aqama ila al-maghrib fa huwa afdal. Kalau dia masih tinggal di masjid sampai maghrib, ya, fa huwa afdal, maka ini lebih utama. Naam. Ya. Baik. Ini ketika seseorang ingin memperbanyak amal soleh, ya. Nah, di hari Jumat, ya, boleh dia setelah selesai sholat Jumat, ya, dia menunggu sampai sholat asar. Kemudian setelah selesai sholat asar, dia baru pulang. Ya. Dan dia memperbanyak qiraatul Quran, banyak zikrullah, ya. Nah, ataupun yang lainnya yang bermanfaat, ya. Membaca kitab-kitab ilmu misalkan, ya. Sampai selesai sholat asar, baru dia pulang. Dan kalau sampai maghrib, maka itu kata beliau, fahuwa afdal, ini lebih utama. Karena akan lebih banyak amalan yang dia lakukan. Akan lebih banyak surat-surat yang dia baca. Akan lebih banyak zikir, lafad-lafad zikir yang dia baca. Dan dia mendapatkan keutamaan apa? Pahala iktikaf. Nah, seperti yang diisyaratkan dalam poin adab di hari Jumat juga, ya, di antaranya seseorang meniatkan iktikaf, ya. Jika dia mampu untuk tetap tinggal di masjid sampai asar, maka ini baik bagi dia, ya. Apalagi jika dia mampu sampai maghrib, maka akan lebih banyak amal soleh yang dia raih, ya. Baik dari zikrullah atau qiraatul Quran atau yang lainnya. Nah, baik. Tidak ada dalil khusus, ya, tentang hal ini, ya. Tentang menetap sampai asar atau sampai maghrib, ya, di hari Jumat di masjid tidak pulang, ya. Namun ini mimbab fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Nah, jika seseorang ingin iktikaf, ya, sejak masuknya dia ke masjid di hari Jumat, ya, sampai asar mungkin atau sampai maghrib, ya, maka dia mendapatkan pahala iktikaf, ya. Apalagi kalau dia barengi dengan amal-amal soleh yang lain, qiraatul Quran, zikrullah, ya, dan yang lainnya. Nah, baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tersisa 5 adab lagi, ya. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.